Kita cancel dulu. Oh, cukup nangal sebelah, kasih layar-layar. Lengkap sak bolo-bolo dari Gembel. Ya, Mbak Jin. Ngepe. Silakan. Sini. Kaki mekekeh. Ngepe. Silakan. No. Ampun. Aduh, Mas. Ngomong-ngomong kok pesing banget sih, Mas. Ngompol. Hah? Ngompol. Ngebang-ngebangi jalanan. Tes, halo. Ibu, sebelah ibu. Sini sukanya apa? Ibu. Gak boleh. Tes. Gak boleh. Mone ya banter-banter, Mas. Ora. Ora, Mas. Atau ano? Atau an? Oh, atau ano? Podon diingit, patang dino nak salin. Mence. Miring pena, lumah pena. Yeah. Nor? Apleh-apleh. Nyuwun sewu dari Bapak-bapak dari Yari Urampil. Oh iya. Dari Polsek sebelumnya saya minta maaf ya. Mohon maaf. Banyak si panggung. Ya. Ngepe-ngepe-i kuburan melumah pena jengking pena. Baik, satu tembang mulai ya. Oke. Okay.